بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى وعن به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز Kemudian al-thani nazaruhu ila zawjatihi wa amatihi fayajuzu an yanzura ila ma adal farj minhuma. Ini pendapat Syafi'i. Wa thalithu nazaruhu ila zawati maharimihi aw amatihi zawajati fayajuzu fi ma ada ma baina as-surrati war-rukbati. والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواد التي يحتاج إليها والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز النظر إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقريبها ولا يصح أكد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدين ويفتكر الولي والشاهد إلى ستة شرائط. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini masalah baru setelah masalah menikah dengan budak, yaitu an-nadhar, pandangan, hukum memandang laki-laki kepada seorang kepada pria. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu taala, wa nadharu rajuli ila al-mar'ati 'ala sab'ati adrubin, hukum laki-laki melihat wanita itu ada 7 jenis hukumnya, tergantung kondisinya. Ahaduha, kondisi yang pertama. Nazaruhu, melihatnya itu laki-laki, ila ajnabiyatin, kepada ajnabiyah, perempuan asing yang bukan mahramnya. Lighairi hajatin, tanpa ada hajat, faghairu jaizin, maka hukumnya enggak boleh. Pandangan harus dijaga. Enggak boleh hukumnya melihat wanita yang bukan mahram, wanita yang asing tanpa hajat. Gitu. Kata Imam Taqiyuddin Al-Istri rahimahullahu taala, ar-rajulu, laki-laki yang disebut, kan lagi ngomongin nadzarur rajuli, melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan, ada 7 jenisnya dan hukumnya pun beda-beda. Jenis yang pertama, penglihatan laki-laki kepada perempuan asing, ajnabiyah, yang memang bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan budaknya, begitu, dia adalah orang asing. Yang kayak gini, melihat li ghairi hajatin, tanpa ada hajat, ghairu jaiz, hukumnya enggak boleh. Haram, terlarang. Harus menundukkan pandangan. Nah, kemudian ar-rajul, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, yang disebut rajul tadi, yang terkena hukum ini nih, enggak boleh dia ngelihat perempuan asing tanpa hajat. Ar-rajul, yang dimaksud rajul di sini, huwal baligu minadzukur, yaitu laki-laki al-balig, yang sudah balig. Gitu. Berarti ya, walaupun gila, gitu, itu juga kan kebalikannya kan. Kewajiban laki-laki menundukkan pandangan, kewajiban perempuan nutup aurat. itu juga berarti perempuan wajib nutup aurat walaupun di depan orang gila sekalipun, gitu. Karena yang dimaksud rojul di sini bukan mukallaf, tapi laki-laki dan sudah balig, begitu. Walaupun mungkin gila, yang penting laki-laki sudah balig, kan ya? Kan kita dapat tuh ada beberapa orang yang perawakannya gede, umurnya udah 20-an, gila kan? Ada aja gitu. Jadi walaupun demikian itu tetap tuh disebut sebagai rojul. Gitu. Ya tentu kan yang jadi problem bukan dianya, perempuannya yang dilihat itu. Maka dia harus nutup aurat di depan laki-laki dewasa walaupun orang gila. Rajul yang dimaksud rajul dalam teks Abi Syuja rahimahullah wal baligu adalah orang balig minad dzukuri dari laki-laki. Wa kadzal mar'atu, begitu juga perempuan yang disebut perempuan itu hiyal baligatu minal inas, adalah perempuan dewasa, perempuan dewasa yang sudah balig walaupun gila, yang penting sudah balig, begitu. In lam yurid bil alif wal lamil jins. Ini maksudnya secara bahasa al mar'ah yang di sini in lam yurid bil alif wal lami al jins. Kalau memang tidak dimaksudkan adanya alif lam itu sebagai jins apa jenis kelamin. Jadi maksudnya apa namanya? Walaupun alif lam mim ini tidak bermaksud jins, tapi makna al-mar'ah dan juga ar-rajul itu berlaku untuk semua jenis kelamin yang tersebut, begitu. Tapi ini secara bahasa saya juga agak kurang paham ini, alif lam mim jins. Summa, kemudian, artinya hukum yang tujuh ini nih, tujuh hukum ini, bara banci badannya kayak wanita. Ntar nih kita lihat ada apa. Ini kan ada tujuh jenis nih. Ada tujuh kondisi. Kondisi yang pertama perempuan melihat laki-laki melihat perempuan, bukan laki-laki perempuan asing gitu. Nanti ketemu nih hukumnya ada lagi. ثم إن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إليه الحاجة. Kemudian melihat, memandang, قد لا تدعو إليه الحاجة. Bisa jadi itu tidak ada hajatnya. Emang doyan nengok perempuan aja gitu. Enggak ada hajatnya. Setiap perempuan lewat digodain, setiap perempuan lewat dicuit-cuitinan gitu. Enggak ada hajatnya. Waqad tad'u ilaihil hajah, tapi bisa jadi ada hajatnya gitu. Ad-darwul awal, jenis yang pertama, jenis pandangan yang pertama, alla tamassa ilaihi hajatun, yaitu pandangan yang tidak terjadi sebab hajat. Jadi memandangnya tanpa hajat. Alla tamassa ilaihil hajah, tidak terdesak untuk melihat karena sebab kebutuhan. Wahina idzin, dan ketika itu fayahrumu nadharu rajuli ila auratil mar'atil ajnabiyyah mutlaqan. Kalau kagak ada hajatnya, tidak ada kebutuhannya, dia bukan dokter yang mau ngobatin, dia bukan, pokoknya enggak ada hajatnya. Wahina idzin, maka ketika itu yahrum, diharamkan. Arnadzuru rajuli, melihatnya seorang laki-laki. Ila auratil mar'ah, kepada auratnya perempuan. Al-ajnabiyah, perempuan asing. Mutlaqan, mutlak, tanpa ada perdebatan. Jadi kalau soal urusan aurat, haram, mutlak. Gitu. Mutlaqan. Wa kadza, begitu juga yahrumun nadzuru, diharamkan melihat. Ila wajhiha, kepada mukanya. Wa kafaiha, kepada kafnya, telapak tangannya. In khafa fitnatahu. Wah, gitu. Jadi ngelihatnya ada hajat gak? Enggak, Ustaz. Ya haram melihat aurat. Tapi kalau muka sama tangannya kan bukan aurat, Ustaz. Boleh gak dilihat? Nah, diharamkan juga melihat muka wajah dan juga telapak tangannya in khafatil fitnah. Kalau nanti dikhawatirkan ada fitnah. Jadi fitnahnya itu muncul ketika dia melihat timbul rasa syahwat, akhirnya membuat mereka berdua apa itu istilahnya karena kegoda kan gitu. Bukan kegoda, karena ngelihat kemudian cantik, merasa terpanggil, akhirnya janjian berduaan. Nah, itu kan fitnah, in khafa fitnatahu. Kalau dikhawatirkan fitnah gitu. Tapi kan kita nih sering nih, kita nyampur, bukan nyampur, kita ke rumah mertua. Di mertua ada anak perempuan, ada ipar kita, kan gitu. Itu kan juga kita ngelihat tuh mukanya. Kita ngelihat apa namanya tangannya yang bukan aurat begitu. Tapi kan kondisi fitnah yang terjadi itu sangat minim, apalagi kalau perawan itu umurnya jauh di bawah istri kita. Maksudnya jatuhnya tuh istri kita ngerawatin kan, bukan nemenin. Karena dia umur dia sama istri kita sama dia tuh jauh. Jatuhnya nemenin, jatuhnya ngerawat, bukan nemenin. Kan begitu, kan ada seperti itu. Jadi kalau khawatir jadi fitnah, ya jadi fitnah pokoknya mengundang syahwat yang syahwatnya kemudian tidak bisa terjaga begitu. Itu haram, diharamkan untuk melihatnya. Fa in lam yakhaf, dan ini memang pendapat Syafi'iyah bahwa laki-laki wajib jaga pandangan, perempuan wajib nutup aurat. Maka karena ini juga menimbulkan fitnah, beberapa ulama mewajibkan niqab, termasuk Imam Nawawi, dan ini juga Imam Taqiyuddin al-Isnini, ulama Syafi'i yang mewajibkan niqab. Perempuan Syafi'i macam niqab ya. Dan itu seperti pendapat yang mu'tamad dalam mazhab gitu. Walaupun kemudian kalau kita buka apa Hasyiah Al-Bajuri, Hasyiah I'anatut Thalibin, beliau mengungkapkan beberapa wajah dari kalangan ulama Syafi'i yang tidak mewajibkan adanya niqab gitu. Imam Nawawi Banten tuh jelas banget di Kasyifatus saja di Nihayatuz Zain, beliau bilang itu aurat, bukan aurat. Itu bukan aurat tapi menimbulkan fitnah, makanya wajah juga harus ditutup gitu. Wa kadza yahrumu an-nadhru ila wajhiha wa kaffayha in khafa fitnatahu, begitu juga haram hukumnya melihat kepada wajah, juga melihat kepada tangannya in khafa fitnatahu, kalau dikhawatirkan jadi fitnah. Fa in lam yakhaf, tapi kalau tidak dikhawatirkan fitnah. Fitnah yang paling minimal itu terjadi nafsu di dalam diri. Itu fitnah yang paling minimal. Fitnah paling minim, dan itu juga wajib dihindari. Berarti kalau muncul syahwat dalam dirinya berarti itu ada fitnah. Jadi haram melihatnya gitu. Jadi fitnah yang paling terkecil adalah munculnya syahwat dalam diri gitu. Kan ya. Jadi gara-gara muncul syahwat akhirnya dia kebayang di WhatsApp dah gitu. Neng, besok malam ada acara gak? Gak ada bang, emang mau kemana? Gak, nanyain aja. itu fitnah. Jadi fitnah paling terkecil adalah munculnya syahwat dalam diri. Maka ketika ngelihatnya muncul syahwat, fitnah. Maka jadi haram itu ngelihat si perempuan walaupun pada posisi yang bukan aurat, yaitu muka dan tangan. Karena ada fitnahnya. Tapi kalau tidak ada fitnah, tidak ada dia tidak khawatir ada fitnahnya. Kenapa? Itu jatuhnya kayak anak sih gitu. Ipar gue jatuhnya kayak anak, masih kecil banget, masih ibaratnya masih bocah kan, misalnya gitu. Fafihi khilaf. Tapi walaupun tidak ada fitnahnya, fafihi khilafun. Ini terjadi perdebatan as-sahih, pendapat yang sahih at-tahrim, tetap dihamin. Nah, ini emang pendapat Syafi'i begini dari dulu ini. Pendapat Syafi'i begitu. At-tahrim yaitu diharamkan. Ada fitnah apa enggak ada fitnah, haram hukumnya begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Ainuddin Ahlan. Qalahul istakhri. Ini saya belum, kemarin udah nemu ini profil, namun belum baca. Itulah yang dikatakan al-istakhri. Istakhri ulama Syafi'iyah wa Abu Ali At-Tabari dan juga Syekh Abu Ali At-Tabari. Ini Al-Qadi Abu Tayyib sama Abu Ali beda nih. Abu Ali At-Tabari. Wakhtarahu Syekh Abu Muhammad. Dan ini fatwa haramnya melihat wanita yang asing, yang merupakan apa namanya bagian bukan aurat, itu muka dan wajah, hukumnya haram. Itu apa namanya pendapat qaul mu'tamad yang dipakai oleh kebanyakan syekh. Walaupun ada qaul berbeda, ada wajah berbeda bahwa tidak haram. Karena wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara, gimana? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kan gitu. Dan janganlah kau perlihatkan perhiasan dirimu, perhiasan perempuan itu seluruh badannya. Illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak. Yang nampak itu muka. Jadi muka enggak apa-apa, enggak ditutup. Kelihatan biarin, karena memang melihat enggak haram gitu. Itu kau, itu wajah pendapat lain. Tapi pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yang namanya wajah itu tidak boleh dilihat. Wajah perempuan asing enggak boleh dilihat. Laki-lakinya haram melihat, perempuannya wajib nutup. Begitu. Itu pendapat mu'tamad Asy-Syafi'iyah gitu. Tadi sudah kita jelasin tuh bahwa dalam Hasyiah Al-Bajuri, bukan cuma Hasyiah Al-Bajuri, banyak sekali fatwa, banyak kali kitab yang mengeluarkan pendapat berbeda. Artinya dalam arti bukan pendapat resmi mazhab, ada wajah, ada pandangan lain dari ulama Syafi'i bahwa boleh, enggak ada masalah. Nah, tapi ini kan Imam Taqiyuddin Alis nih. Imam Taqiyuddin Alis ini memang punya gaya yang begini gitu. Wakhtarahu Syekh Abu Muhammad, dan pendapatnya dipilih oleh Syekh Abu Muhammad. Abu Muhammad itu bapaknya Imam Al-Juwayni. Imam Al-Juwayni Tatimatul Mazhab itu punya bapak, punya Tatim Bahrul Mazhab itu punya bapak. Ini bapaknya nih Abu Muhammad. Wa bihi qata'a Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi War-Ruyani. Begitu. Dan dengan pendapat inilah Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi sahib Al-Muhadzab itu mengaminkan pendapat haramnya melihat muka dan telapak tangan kepada perempuan asing tanpa hajat. Wa Ar-Ruyani, dan juga Imam Ar-Ruyani. Wa wajjahal Imam, Imam Al-Juwayni ini maksudnya, Imam Al-Juwayni wa wajjahahu, dan Imam Al-Juwayni kasih taujih, memberikan dalil kenapa kita mengharamkan melihat perempuan bagian muka padahal itu bukan aurat. Begitu kita dalilnya bittifaqil muslimin. Dalilnya adalah ittifaqul muslimina bittifaqil muslimin, kesepakatan umat muslim ala man'in nisa'i, bahwasanya perempuan dilarang minal khuruji, untuk keluar dari rumahnya. Hafir, di teks itu ada gahafirat. Di sini cuma safirat. Tapi kalau di beberapa teks ada dua. Ala man in nisa'i minal khuruji hafiratin safirat. Kan gitu. Kalau di sini safirat doang. Jadi apa dalilnya yang bikin nih ulama Syafi'i mengharamkan melihat wajah dan juga telapak tangan. Walaupun tidak ada fitnahnya. Dalilnya kesepakatan ulama. Kesepakatan umat muslim, bahkan bukan cuma orang pintar, orang bodohnya pun sepakat bahwasanya perempuan man an nisa'i, dilarang itu perempuan minal khuruji, keluar dari rumahnya safiratin, memperlihatkan mukanya gitu. Safiratin itu memperlihatkan muka. Tapi ini bisa jadi dakwah nih ya, klaim ini benar gak? Kalau diharamkan keluar rumah untuk safar, kecuali sama mahram, iya. Tapi kalau keluar rumah safiratin, dalam keadaan terbuka wajahnya begitu, apa benar iya diharamin? Gitu. Kayaknya safirat itu artinya muzhirat, al-muzhiratil wajh, menampakkan wajahnya. Artinya wajahnya tanpa penutup. Wa bi anna an-nadhar, yang kedua alasannya, dalil wa bi anna an-nadhar madinatul fitnah, penglihatan itu sarangnya fitnah, sumbernya fitnah. Kalau ini benar nih. Ini dalil kayak gini benar, karena ya apa namanya, yang namanya fitnah itu syahwat bisa muncul ketika mulai pandangan begitu. Maka sebelum pandangan kita haramin kan gitu. Jadi kalau kalau apa namanya dikhawatirkan fitnah, ya fitnah itu mungkin nanti ketika mandang, makanya sebelum mandang udah diharamin. Jadi alasan yang kedua, alasan yang pertama, kesepakatan umat muslim bahwa manusia perempuan tidak boleh keluar rumah safirah dalam keadaan mukanya tidak ditutup begitu. Yang kedua, bahwa namanya penglihatan itu mazinnatun lil fitnah, itu adalah mazinnah. Itu cara agar fitnah bisa masuk tuh ya pakai penglihatan. Sumber fitnah itu ada di mata ini. Dia yang lihat nyampe ke otak. Otaknya ngasih sinyal ke hati, deg-degan nih. Kan ya, jadi fitnah itu. Wa huwa muharrikus syahwah, dan pandangan itu adalah muharrikus syahwah, penggeraknya syahwat. Gitu. Falaiqu, maka yang pantas, yang cocok di mahsyar dengan kebaikan-kebaikan hukum syariat, saddul bab, tutup jalannya. Kan ya? Nah, Ustaz, kan yang apa namanya, yang namanya haram ngelihat itu kalau ada fitnahnya Ustaz. Ya kan gimana muncul fitnah, orang ngelihat juga belum, kenapa ngelihat udah diharamin? Kata Imam Al-Juwayni, saddul bab, kita tutup jalan fitnah. Kenapa ditutup? Ya nanti kan ngelihat, nanti kalau ngelihat, emang sih namanya syahwat tuh fitnah muncul setelah ngelihat. Justru karena itu muncul setelah syahwat, setelah ngelihat, sebelum ngelihat kita udah haramin. Begitu. Karena kalau nanti ngelihat jadi fitnah kan begitu. Tadi ya, fitnah terkecil itu adalah muncul syahwat dalam diri. Jadi enggak usah yang macam-macam fitnah itu bawa perzinahan. Enggak mesti bawa perzinahan. Jadi betul enggak? Fitnah terkecil itu munculnya syahwat di dalam diri. Itu yang disebut oleh Imam Abi Syuja dalam kitab Al-Iqna, fitnah fi ma yadhhar lahu min nafsihi min apa namanya min ghairi syahwatin. Kemudian falaiqu fi mahasinis syar, maka yang cocok, pendapat yang cocok dengan kebaikan-kebaikan syariat, sebab kita tutup itu pintu fitnah dengan kita haramkan melihat dan juga wajib menutup muka. Wal i'radu an tafasilil ahwal, wal i'rad, dan i'rad itu menolak, menafikan, mengkhush an tafasilil ahwal, dari perincian-perincian masalah keadaan. Lu gak usah dirinci-rinci, pokoknya yang namanya muka itu haram dilihat. Kenapa? Itu fitnah, itu jalur fitnah, muharriku syahwah. Gak usah dirinci kalau A, kalau A, udah. Wal i'radu an tafasil hal kama tahrumul khalwatu bil ajnabiyah, sebagaimana kita diharamkan untuk berkhalwat, diharamkan berdua-duaan bil ajnabiyah dengan perempuan apa namanya perempuan asing gitu, itu diharamkan berkhalwat. Jadi ini kita nih lagi main nih ke rumah mertua, kita mau jemput istri kita. Kita sangka istri kita ada di rumah orang tuanya. Kita nyampe ke rumah orang tua istri kita, mertua kita, ternyata yang ada cuman adiknya istri kita, perawan. Itu kalau kita masuk jadi khalwat itu berdua-dua doang sama yang bukan mahram itu. Maka mendingan nunggunya di luar gitu. Alhamdulillah kalau kita punya ipar yang pada ngerti. Alhamdulillah gitu. Tapi ngertinya mereka tuh kan tergantung gestur kita. Kalau gestur kita nggak nyaman, dia ngerti. Gitu. Tapi kalau gestur kita nyaman-nyaman aja, gitu, kita nongkrong depan kamar di. Jangan-jangan begitu. Wa yuhtajju lahu bi'umumi qawlihi ta'ala, dan dalil larangan ini, gitu, larangan melihat wajah dan wajib menutup wajah bagi perempuan ini, qul, katakanlah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 ini ya. Qul lil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang mukmin, yaghuddu, untuk dia menundukkan, min absarihim, dari pandangannya begitu. Wa yahfadhu furujahum, dan dia jaga kemaluannya gitu. Jadi perintah Allah kepada mukmin, jaga pandangan. Kenapa dijaga pandangan? Karena pandangan itu tempatnya syahwat. dia penggerak syahwat, tempatnya fitnah. Maka pada hal-hal, maka larangan menundukkan pandangan ini adalah larangan menundukkan larangan. Nah, perintah menundukkan pandangan kepada yang bisa menimbulkan syahwat. Apa yang bisa menimbulkan syahwat? Itu kecantikan. Ini cantik banget itu. Ya nih ya. Maka ditundukin, maka diharamkan. Ini dalil yang mengharamkan. Tapi kan kalau kita lihat ada qaul, ada wajh pendapat ulama dari Syafi'i juga yang mengatakan boleh. Ayatnya juga ini, ayatnya yang sama, wala yubdina zinatahunna. Ayat itu kan ayatnya panjang tuh, surat An-Nur 31. Di tengah ayatnya kan ada wala yubdina, dan janganlah kalian menampakkan perhiasan kalian wahai perempuan, illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak saja. Perhiasan perempuan tuh apa? Seluruh badannya tuh perhiasan. Karena seluruh badan perempuan tuh menarik. Seluruh badannya, maka jangan tampakkan itu illa ma dhahara, kecuali yang nampak aja. Kecuali yang emang biasa kelihatan. Yang biasa kelihatan ya wajah begitu. Maka wajah itu kau wajah yang membolehkan gitu. Tapi tetap kau pendapat mu'tamadnya mazhab Syafi'i, laki-laki diharamkan melihat wajah perempuan. Gitu. Tapi enggak ada fitnah, tetap diharamin gitu. Itu kaulnya apa namanya? Syafi'i ya seperti itu. Dan itu juga melahirkan kewajiban perempuan wajib pakai niqab begitu. Enggak. Kalau naik Gojek, Gokar, apa namanya? Kalau Gojek enggak, karena Gojek kan terbuka. Enggak khalwat namanya. Tapi kalau Gokar tuh yang mobil bisa jadi. Kan dikatakan khalwat itu di tempat berdua di mana orang lain tidak bisa akses, itu namanya khulwat gitu. Di tempat berdua dia nyewa gedung gede, segede-gedenya gedung dia sewa cuman buat berdua, itu juga namanya khulwat itu, walaupun gedungnya gede gitu. Intinya khulwat itu berduaan di tempat yang orang lain enggak bisa akses gitu. Kan ya? Makanya kalau dulu orang tua kita nih, orang tua perempuan kalau datang tamu laki-laki mau bertamu ke anaknya apa bertamu ke suaminya, dia nyuruhnya di depan aja dah, itu di depan aja mas gitu, biar kelihatan sama orang kagak enak kalau itu kan begitu, untuk membuat status khulwat itu hilang. Karena khulwat itu berduaan di tempat yang tidak bisa diakses. Mobil itu kan nggak bisa diakses orang, tapi kalau kacanya dibuka seret gitu, nah itu kan membuat orang bisa mengakses itu. Maka itu keluar dari status khulwat. Cuman kan kalau kacanya dibuka, sopirnya marah. Sopirnya marah begitu. Terus gimana Uzan? Gimana? Ya tinggal kebijaksanaannya aja. Gitu. Apa namanya, biarin kaca penumpang. Kita sopir Gokar nih begitu. Ini kalau kita tolak rezeki gitu, kita terima jadi fitnah. Udah. Yang penting sebisa mungkin perjalanannya terbebas dari fitnah. Ngobornya sedikit gitu. Cuman cuman kebutuhan doang. Itu supir jangan ngelirik-ngelirik. Yang penting jalan aja ke arah tujuan gitu. Kaca dibuka setengah. Biar orang bisa tahu kan gitu. Jadi kan itu tempat dimana tidak bisa diakses. Soalnya susah juga nih kalau kita bilang haram, wah Ustadz sih enak kerjaannya cuma begitu doang. Kita nih bisanya cuma jadi sopir Ustadz. Yang mesen Gokar perawan. Apa ya kita tolak kan? Itu kan matiin rezeki orang namanya begitu. Nah, maka sebisa mungkin jangan melihat wajahnya. Tutup jalan-jalan fitnah itu. Ngelirik sewajarnya. Ngobrol juga jangan macem-macem. Karena sekarang juga muhariku syahwa bukan cuma dari mata, tapi mulut nih muhariku syahwa nih. Gara-gara ngobrol asik di WhatsApp, akhirnya syahwat kan gitu. Berapa banyak orang yang tertarik kepada lawan. Jadi cuma gara-gara ngobrol di WhatsApp, ngobrol di DM-DM. Gitu. Itu juga sama. Gitu. Jadi haram tuh hukumnya melihat perempuan di mukanya. Walaupun tuh bukan aurat, tapi tetap haram. Syah apa fitnah, enggak ada fitnah, tetap haram. Wahal lil murahiki nadhar. Lalu bagaimana kalau al murahik? Apa murahik? Murahik itu anak nanggung. belum balik tapi udah ngerti aurat, itu namanya murahik tuh. Belum balik nih, cuman udah ngerti sama aurat perempuan, itu namanya murahik. Apakah orang murahik ini boleh ngelihat wajah perempuan? Wajahani ada dua pendapat. Asahahuma, pendapat yang paling sahih. Pendapat yang paling sahih berarti ini pendapat ulama, ini bukan kaul Imam Syafi'i. Pendapat yang paling sahih dari ulama Asy-Syafi'i, anna nadharuhu kanadharil baligh. Penglihatannya anak murahik itu sama kayak orang dewasa. Haram, haram. Memang kalau mata Syafi'i banget, ketat banget ini kita. Di Cianjur itu ada STAY, ada Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i kan itu. Profesor Hasan Hito. Profesor Hasan Hito itu Syafi'i tulen. Maka di kampusnya itu di Cianjur perempuannya, mahasiswanya pakai cadar itu. Karena emang begitu kolnya Imam Syafi'i. Kolnya, wajah pendapatnya Imam Madhab Syafi'i begitu. Jadi kalaupun dia murahik belum balik, maka pendapat yang paling sahih haram melihat. Karena dia penglihatannya sama seperti orang dewasa. Lidhuhurihi ala auratin nisa, karena bagi dirinya dia udah punya syahwat terhadap aurat perempuan. Fa'ala hadzal makna, maka dengan pendapat ini, annahu kal baligi, dia hukumnya sama seperti orang dewasa. Karena dia sama seperti orang dewasa, maka perempuan juga wajib nutup aurat depan anak itu tuh yang murahik. Belum balik tapi udah ngerada ngerti. Kalau sekarang mungkin di Indonesia umur 11 tahunan lah. Kan biasanya balik tuh umur 12. Ya umur kan balik mulai dari 9 sampai 15. Tapi biasanya terjadi itu di umur 12 atau mungkin 13. Artinya sejak umur 9 tahun itu perempuan sudah harus nutup aurat depan dia gitu. Wa annahu kal balik wa yajibu ala almar'ati, karena anak murahik itu sama kayak orang dewasa. Yajibu ala almar'ah, wajib bagi perempuan, an tahtajiba anhu, untuk menutup aurat anhu daripada si anak murahik itu. Kama annaha yalzamuha al-ihtijab, sebagaimana wajib bagi seorang perempuan menutup auratnya, minal majnuni qat'an, dari majnun, dari orang gila. Qat'an, secara qat'i, enggak ada perselisihan. Maka tadi di awal tuh kita singgung. Ini Imam Taqid, Imam Syafi'i saja bilang, penglihatan ar-rajul, laki-laki kepada perempuan itu ada 7 jenis, 7 kondisi. Yang dimaksud laki-laki itu bukan mukallaf, tapi yang penting dia laki-laki dan sudah dewasa. Walaupun gila gitu. Jadi kewajiban nutup aurat itu kepada orang buta, kepada anak kecil yang murahik, juga kepada orang gila yang tidak berpikir gitu, tidak berakal. Wa yalzamul wali, dan wajib bagi wali, ayam walinya itu maksudnya kalau gadis ya kan orang tuanya, abangnya kan gitu. Wa yalzamul wali ayyamna'ahu an-nadhar. Wali itu mas, ini wali ini kita ke ini ke al-murahik, dan wajib bagi walinya murahik untuk melarang si murahik tadi, anak kecil yang belum balik tapi udah ngerti aurat, an-nadhar, untuk melihat. Kama yalzamuhu ayyamna'ahu minaz zina, sebagaimana dia harus larang itu anak di bawah kuasanya daripada perzinahan, wasairil muharramat, dan seluruh keharaman gitu. Kalau kata Imam Nawawi Banten, sejak umur 7 tahun, itu orang tua, wali wajib mengajarkan kepada anak yang di bawah kuasanya untuk mengerjakan fardu-fardu ain, sholat, puasa, begitu. Kemudian juga menjelaskan tentang keharaman. Emang itu udah kewajiban orang tua itu. Wa amma hukmul mamsuh. Sedangkan hukum mamsuh ini insya Allah besok ya. Baca segini cuman 2 jam 6 panjang. Insya Allah mamsuh besok. Hari Jumat, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, Allah kasih keluangan waktu buat kita untuk terus belajar. Mamsuh itu orang yang kemaluannya udah dipotong, dikebiri. Entah kemaluannya dipotong atau emang lahir kagak punya kemaluan. Itu namanya mamsuh at-tawashi. Jadi gara-gara mamsuh, jadi udah gak ada syahwat lagi itu dia. Apakah dia juga sama hukum? Insya Allah besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Tahlan. Ustaz Rahmat. Mantap. Fikih Syafi'i kalau dari kitabnya emang cakep-cakep itu. Nonjok-nonjok semua kau. Cuman kita beberapa ulama beradaptasi dengan kondisi sosial yang kalau dibeginin rasanya kaget nih gitu. Maka nyarilah wajah. Wajah yang nyari wajah pendapat yang memudahkan. Tapi tidak berarti bahwa dia menafikan pendapat Syafi'i yang mu'tamad. Itu hanya namanya kan juga ngajak orang dakwah. Jadi ngasih pendapat yang kira-kira bikin mudah dulu dah gitu. Bikin mudah dulu kan ya. Jangan langsung brok. Jadi nyantai dulu gitu. Jadwal kajiannya ya Senin sampai Jumat di subuh kifayatul akhyar, Senin malam Selasa Jawahir, Selasa malam Rebo Bidayatul Hidayah, malam Jumat nih ntar malam ada Ibanatul Ahkam Bulughul Maram di channel Rumah Fikih Indonesia gitu. Selain itu kan beberapa undangan masjid gitu. Kalau itu kan saya enggak bisa ngumumin, dalam arti ya itu pengurus masjid yang ngumumin gitu. Karena ada beberapa tempat memang yang pengajiannya khusus internal mereka gitu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada pendapat yang kurang berkenan dan saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, para buya yang mengikuti kajian ini, dan menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.